Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walhamdulillah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kajian sebelumnya bahwa pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah ta'ala terkait dengan alamat husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah, yakni apa saja tanda-tanda husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana beliau mengatakan Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon, meminta kepadamu husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, di mana kehidupannya ditutup dengan kebaikan, ditutup dengan perkara-perkara yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Padahal beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah Nabiullah. Beliau adalah manusia pilihan. Beliau adalah manusia terbaik umat ini, di mana dosa-dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu maupun yang akan datang. Bahkan beliau dijamin masuk ke dalam al-jannah. Namun Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau tetap berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Ini Rasulullah. Apalagi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang penuh dengan kekurangan yang sering terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tentu lebih pantas lagi untuk kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, agar kemudian kehidupan kita ditutup, diakhiri dengan kebaikan, dengan hal-hal yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana ada beberapa tanda dari tanda-tanda husnul khatimah yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila seorang muslim wafat, apabila seorang muslim meninggal pada salah satu dari tanda-tanda tersebut, maka itu adalah merupakan bahagian dari husnul khatimah yang diharapkan dengannya seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Namun apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan dari tanda-tanda tersebut, yakni dari tanda-tanda husnul khatimah, tidak boleh bagi kita menjadikannya sesuatu yang pasti, karena kepastian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita memastikan si fulan min ahlil jannah atau si fulan min ahlin nar, kecuali yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak boleh kita mengatakan si fulan termasuk penghuni syurga, si fulan termasuk penghuni neraka. Tidak boleh kita memastikan kecuali yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebagai contoh misalkan al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam al-jannah. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair fil jannah, Talha fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id bin Zain fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Ada 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam termasuk penghuni syurga. Maka kita pastikan mereka min ahlil jannah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh kita memastikan si fulan min ahlin nar, si fulan termasuk penghuni neraka. Tidak boleh kita memastikan kecuali yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Contoh misalkan Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib enggan, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya, sehingga Abu Talib mati dalam keadaan kafir, mati di atas millah agamanya Abdul Muttalib, agama kekufuran. Sampai-sampai Ali bin Abi Talib, anaknya, tidak mau menguburkan ayahnya, Abu Talib, karena mati dalam keadaan kafir. Ketika Abu Talib meninggal, maka Ali radhiyallahu an datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ammaka syaikh dhal qad mat, wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sesat itu sudah mati. Karena Abu Talib mati dalam keadaan kafir, sehingga Ali anaknya radhiyallahu an tidak mau menguburkan bapaknya, karena bapaknya meninggal dalam keadaan kafir. Maka kita pastikan Abu Talib min ahlin nar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang menyebutkan. Bahkan Abu Thalib termasuk penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abbas bin Abdul Muttalib, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pamannya Abu Thalib, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa fi dhahdahin min nar walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kata Nabi bahwa pamanku Abu Thalib, dia berada di dalam neraka tingkatan yang paling ringan. Ini Abu Thalib. Walaula ana, kalau bukan karena aku, kata Nabi, kalau bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar. Niscaya Abu Thalib berada di dalam neraka yang paling bawah. Naam. Hadisnya sahih. Demikian pula disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahwanu ahlin nari adaban Abu Thalib wa huwa munta'ilun bina'lain yaghli minhuma dibaguhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, penduduk neraka, penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Ini siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Wa huwa munta'ilun bina'lain, di mana Abu Thalib memakai sandal dari neraka. Yagli minhuma dibaku, yang menyebabkan mendidih otaknya karena sandal tersebut. Subhanallah. Ini siksaan penghuni neraka yang paling ringan. Maka kita pastikan Abu Thalib min ahli nar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang menyebutkannya. Dan di sana banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Walhasil, kesimpulannya bahwa tidak boleh kita memastikan si fulan min ahlil jannah atau si fulan min ahlin nar, kecuali yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena kepastian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berharap semoga orang yang meninggal dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ampunan dari Allah dan dimasukkan ke dalam jannah. Dan kita khawatir orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan su'ul khatimah, kita khawatir dia termasuk min ahlin nar, penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Walidu billah, nas'alullah ta'ala al-afiyah was-salamah. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di antara tanda dari tanda-tanda husnul khatimah adalah seorang yang mengakhiri kehidupannya dengan mengucapkan kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini di antara tanda husnul khatimah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, untuk mentalqin orang yang hendak meninggal dunia, orang yang dalam keadaan sekarat, naam, mentalkin dengan kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah, agar kemudian akhir dari ucapannya, akhir dari kehidupannya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim rahimahullah dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Demikian pula di antara tanda husnul khatimah adalah seorang muslim yang meninggal dalam keadaan mengeluarkan keringat pada bahagian keningnya. Seorang muslim yang meninggal dalam keadaan keluar keringat pada bahagian keningnya. Dalam riwayat al-Imamu Ahmad rahimahullah dari Buraidah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Mautul mu'min bi'araqil jabin." Mautul mu'min bi'araqil jabin. Bahwa kematian seorang mukmin itu ditandai dengan keluarnya keringat pada bahagian keningnya tersebut. Demikian pula di antara tanda husnul khatimah adalah seorang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Ini pula termasuk di antara tanda husnul khatimah. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yamutu yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqqahu Allahu jalla wa ala fitnatal qabri." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat illa waqahu Allahu jalla wa ala fitnatal qabri, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, akan memeliharanya dari fitnat al-qabr, dari fitnah kubur, yakni dia tidak akan mendapatkan fitnatul kubur. Demikian pula di antara tanda seorang yang mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, adalah seorang yang meninggal di medan jihad fi sabilillah. Dia berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, hingga dia terbunuh. Naam, ini pula termasuk di antara tanda husnul khatimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran 169. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa la tahsabannal ladina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun." Jangan engkau menyangka, jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di medan jihad fi sabilillah mereka dalam keadaan mati. Tidak sama sekali. Bal ahya'un, bahkan mereka masih hidup. Mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka diberikan rizki. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, hadis yang di riwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dari Rashid bin Sa'ad, bahwa ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid?" Wahai Rasulullah, kenapa kaum mu'minin mereka diberikan fitnah, mereka diberikan ujian di dalam kubur-kubur mereka, kecuali orang-orang yang mati syahid? Mereka tidak mendapatkan ujian fitnah di dalam kubur-kubur mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menjawab, "Kafa bi barakatis suyufi ala ra'sihi fitnah." kafa bi barakati suyufi ala ra'sihi fitnah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa mereka orang-orang yang mati di medan jihad fi sabilillah mereka tidak mendapatkan fitnatul kubur? Kata Nabi, kafa bi barakati suyuf ala ra'si fitnah, cukuplah tebasan pedang di leher-leher mereka sebagai fitnah dan ujian bagi mereka, sehingga mereka dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidak mendapatkan fitnah ujian di dalam kubur-kubur mereka. Kemudian yang berikutnya di antara tanda dari tanda-tanda husnul khatimah adalah seorang yang meninggal karena terkena penyakit taun. Seorang yang meninggal karena terkena penyakit taun. Yang dimaksud dengan at-taun adalah wabah yang menyebar melalui udara. Wabah yang menyebar melalui udara yang dapat menyebabkan kematian secara massal. Ini taun. Maka siapa saja yang meninggal disebabkan karena penyakit taun, disebabkan karena wabah taun, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Termasuk di antara tanda husnul khatimah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, Nabi melarang seorang yang berada di wilayah tersebut yang menyebar wabah taun untuk keluar dari wilayah itu. Nabi melarang. Dan seorang yang berada di luar wilayah tersebut dilarang untuk masuk ke dalamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-ta'un syahadatun likulli muslim, bahwa penyakit ta'un adalah merupakan tanda mati syahidnya bagi setiap muslim. Maka siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan terkena penyakit ta'un, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Demikian pula di antara tanda seorang yang mendapatkan husnul khatimah adalah seorang yang meninggal karena penyakit perut. Penyakit perut yang menimpanya, apakah diare ataukah yang semisalnya dari penyakit-penyakit yang terdapat pada bahagian perutnya. Demikian pula seorang yang meninggal karena tenggelam, apakah tenggelam di lautan atau tenggelam di daratan atau tenggelam di pantai atau tenggelam di sungai, yakni seorang yang meninggal karena tenggelam. Ini pula termasuk di antara tanda husnul khatimah. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata fil batn fa huwa syahid wal ghariqu syahidun." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang meninggal karena penyakit perut, diare atau kayak yang semisalnya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Wal ghariqu syahidun. Demikian pula seorang yang meninggal karena tenggelam, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Demikian pula di antara tanda seorang yang mendapatkan husnul khatimah adalah seorang yang meninggal karena terkena atau tertimpa reruntuhan atau tertimpa benda yang keras, apakah itu batu ataukah yang semisalnya, yang menyebabkan dia meninggal dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jenis-jenis golongan yang mati dalam keadaan syahid. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasahib al-hadam, wasahibul hadam, yaitu seorang yang meninggal karena tertimpa benda keras yang menyebabkan dia meninggal dunia. Oleh karena itu para ulama mereka menyebutkan bahwa seorang yang meninggal karena tabrakan, apakah tabrakan motor ataukah tabrakan mobil ataukah yang lainnya, para ulama mereka menyebutkan bahwa seorang yang meninggal karena tabrakan, maka dia termasuk ke dalam makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasahib al-hadam, seorang yang meninggal karena terkena benda yang keras. Naam. Dia meninggal karena tabrakan, terkena benda yang keras yang menyebabkan dia meninggal dunia. Kata para ulama, apabila dia seorang muslim, dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk ke dalam makna wasahib al-hadam, termasuk dari jenis golongan yang mati dalam keadaan syahid. Demikian pula di antara tanda husnul khatimah adalah seorang wanita yang meninggal karena nifas atau karena melahirkan. Apakah bayi itu keluar ataukah tidak? Disebabkan karena sulitnya bayi itu keluar sehingga menyebabkan sang ibu pun meninggal, maka itu di antara tanda syahid. Atau setelah bayi itu keluar kemudian terjadi pendarahan yang menyebabkan ibunya meninggal, maka itu pula di antara tanda syahid. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna siqta la yajurru ummuhu bi sararihi ila al jannah idha ihtasabathu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna siqta la yajurru ummuhu, sesungguhnya bayi yang keguguran maka dia akan menyeret ibunya dengan pusarnya, dengan tali pusarnya, untuk masuk ke dalam syurga. Namun dengan syarat, dengan syarat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, idah tasabathu, apabila sang ibu tersebut ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa penting bagi seorang ibu yang hendak melahirkan untuk meluruskan niatnya, untuk menjaga dan memelihara niatnya bahwa dia melahirkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, dalam rangka untuk memperbanyak umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi kata Nabi alaihi salatu wassalam, tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah wanita-wanita yang penyayang, al-walud, wanita-wanita yang memiliki keturunan yang banyak, fa inni mukathirun bikum al-umama yawmal qiyamah, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, akan berbangga pada hari kiamat nanti di hadapan umat-umat yang lainnya dengan banyaknya umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga penting bagi seorang wanita yang hendak melahirkan untuk benar-benar menjaga dan memelihara niatnya bahwa dia melahirkan dalam rangka untuk memperbanyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara tanda dari tanda-tanda husnul khatimah adalah seorang yang meninggal karena terbakar. Karena terbakar. Dalam riwayat al-Imam An-Nasa'i Abu Dawud rahimahumullahu taala dari Jabir bin Atiq radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 golongan yang mendapatkan syahid, yang meninggal dalam keadaan syahid, di antaranya kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa sahibul harqi syahidun, sahibul harqi syahidun, dan seorang yang meninggal karena terbakar, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Demikian pula berikutnya di antara tanda seorang dia mendapatkan akhir kehidupan yang baik adalah seorang yang meninggal karena membela dan mempertahankan hartanya. Ada orang ingin mengambil hartanya, ingin mencuri hartanya, ingin merampas hartanya, kemudian dia pertahankan sehingga dia pun terbunuh. Maka terbunuhnya dia dalam keadaan syahid. Dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela dan mempertahankan hartanya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Oleh karena itu para ulama mereka menyebutkan bahwa hendaknya seseorang menjaga dan memelihara harta yang dia miliki. Dia harus jaga, dia harus pelihara, karena itu adalah merupakan bagian dari nikmat Allah. Itu adalah merupakan bagian dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sehingga tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan kecuali di jalan yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saking dianjurkannya untuk menjaga dan memelihara harta, sampai-sampai orang yang terbunuh karena membela dan mempertahankan hartanya, maka dia terbunuh dalam keadaan syahid. Dia terbunuh dalam keadaan syahid. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man urida maluhu bighairi haqq fakutila dunahu fahuwa syahidun. Kata Nabi, man urida maluhu bighairi haqqin, barang siapa yang hartanya ingin diambil oleh orang lain. Kata Nabi, barang siapa yang hartanya ingin diambil oleh orang lain tanpa hak, fakutila dunahu fahuwa syahid, lalu kemudian dia terbunuh karena membela dan mempertahankan hartanya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, apabila ada seseorang ingin mengambil harta kita, ingin merampas harta kita, ingin mencuri harta kita, pertahankan, jangan diam, pertahankan dalam rangka untuk membela harta tersebut. Apabila kita mati, kita terbunuh, maka kita mati dalam keadaan syahid. Lalu bagaimana kalau dia yang mati? Naam, terjadi perkelahian. Qaddarallah wa ma syaa'a fa'al, dia yang mati duluan. Naam, maka dia terancam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila ada orang mendatangiku dan dia ingin mengambil hartaku? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fala tu'tihi malak." Jangan engkau berikan hartamu. Yakni jangan dikasihkan, jangan diberikan. Kemudian dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ara'aita in qatalani?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau dia ingin membunuhku? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qatilhu," lawan dia. Lakukan perlawanan. Jangan diam. Naam. Jangan diam. Lakukan perlawanan. Kata Nabi, "Qatilhu," lawan dia. Dalam rangka untuk membela dan mempertahankan harta tersebut. Kemudian dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ara'aita in qatalani?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau dia ingin membunuhku, kemudian aku terbunuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fa anta syahid," maka engkau mati dalam keadaan syahid. Kemudian dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ara'aita in qataltuhu?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku yang membunuhnya? Naam. Ternyata dia yang mati. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa finnar." Dia di dalam neraka. Jadi kalau kita ketemu begal di jalanan, jangan lari. Naam. Apabila dia ingin mengambil harta kita, ingin merampas harta kita, jangan lari, jangan takut. Naam. Lakukan perlawanan kalau mampu. Apabila kita mati, kita terbunuh, maka kita mati dalam keadaan syahid. Namun sebaliknya, apabila dia yang mati, kata Nabi, "Huwa finnar," dia terancam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Kemudian yang berikutnya di antara tanda husnul khatimah adalah seorang yang meninggal karena membela agamanya, membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kutila duna dinihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Demikian pula di antara tanda husnul khatimah, seorang yang meninggal karena membela darahnya, membela jiwanya. Ada seseorang mengancamnya, ingin membunuhnya. Dan dia bukan seseorang yang memulai, dia tidak memulai. Namun ada orang lain mengancamnya, ingin membunuhnya. Sehingga dia pun terbunuh. Maka dia terbunuh dalam keadaan syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kutila duna damihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Demikian pula seorang yang meninggal karena melakukan ar-ribat, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Ini pula di antara tanda husnul khatimah. Apakah dia meninggal disebabkan karena serangan musuh dari orang-orang kafir, atau dia meninggal karena penyakit yang dia derita sehingga dia meninggal dalam keadaan dia sedang melakukan ar-ribab, dalam keadaan dia sedang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal? Maka itu di antara tanda syahid. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Bahwa melakukan ribat di jalan Allah, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala di siang hari atau di malam hari, itu jauh lebih baik daripada berpuasa sebulan lamanya atau melakukan ibadah sebulan lamanya. Wa in ma tajara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu, dan meskipun dia telah wafat, meskipun dia telah meninggal, maka amalan yang biasa dia kerjakan itu akan terus menerus mengalir walaupun dia telah wafat. Wa ujri alaihi rizquh, dan dia akan diberikan rizki. Wa aminal fatan, dan dia akan merasa aman dari fitnah. Maksudnya dia akan diselamatkan dari fitnah al-kubur, dari fitnah di dalam kuburnya, dari pertanyaan mungkar dan nakir. Demikian pula di antara tanda husnul khatimah adalah seorang yang meninggal dalam keadaan dia sedang melakukan satu amalan soleh. Dia meninggal dalam keadaan dia sedang melakukan satu amalan soleh. Amalan soleh apa saja? Apakah itu sholat? Lagi sedang sholat, kemudian meninggal. Ataukah berpuasa? Dia sedang berpuasa, kemudian meninggal. Atau bersedekah? Dia sedang bersedekah, kemudian meninggal, dan seterusnya. Yakni seorang yang meninggal dalam keadaan dia sedang melakukan satu amalan soleh. Amalan soleh apa saja? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, khutima lahu biha dakhalal jannah, kemudian ditutup akhir kehidupannya dengan kalimat tersebut, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang berpuasa pada suatu hari dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian diakhiri kehidupannya dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan barang siapa yang bersedekah dalam keadaan dia ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup kehidupannya dalam keadaan dia sedang bersedekah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Walhasil, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya seseorang berusaha untuk menjadikan setiap saat-saat usia umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dalam keadaan dia beramal soleh, dalam keadaan dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpindah dari satu amalan ibadah menuju amalan ibadah berikutnya. Jangan sampai waktunya kosong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, berpindah dari satu amalan ketaatan menuju amalan ketaatan yang berikutnya. Ini di antara tanda diterimanya amalan ibadah tersebut. Kata para ulama ussalaf, wa min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min jazaa'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang semisalnya. dan di antara balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Jadi hendaknya kita menjadikan setiap saat-saat usia kita, umur kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam keadaan kita sedang beramal soleh, dalam keadaan kita sedang melakukan ibadah kepada Allah, berpindah dari satu ibadah menuju ibadah berikutnya, berpindah dari satu amalan kebaikan menuju amalan kebaikan yang berikutnya. Jangan sampai waktu kita kosong, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu jalla wa ala berfirman, fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dari melakukan satu amalan soleh, maka bersegeralah untuk menuju amalan soleh yang berikutnya. Jangan menunda-nunda. Yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, mencabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang beramal soleh. Naam. Bukankah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Kata Nabi, apabila Allah Jalla wa'ala menghendaki kebaikan, Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, ista'malahu, Allah Jalla wa'ala akan menggunakannya, akan memanfaatkannya. Ana ulangin, apabila Allah Jalla wa'ala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah Jalla wa'ala ista'malahu, akan mempergunakannya, akan memanfaatkannya. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu? Wahai Rasulullah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan hamba tersebut? Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut. Allah Jalla wa'ala akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amalan soleh sebelum dia meninggal dunia. Ini yang dimaksud dengan ista'malahu. Allah Subhanahu wa taala memanfaatkannya. Apabila Allah Jalla wa'ala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan memanfaatkannya. Maksudnya Allah Jalla wa'ala akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amalan soleh sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Intinya, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, barang siapa yang berupaya, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh beramal saleh, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Jalla wa ala pasti akan meluruskan jalannya. Ini janji dari Allah. La yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh untuk beramal saleh, menjalankan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan meluruskan jalannya. Allah akan bimbing dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, maka kami akan membimbing mereka, akan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka untuk berjalan di atas jalan kami, yaitu di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberikan taufik oleh Allah Jalla wa ala berupa amalan soleh sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Dari apa yang kita sampaikan tadi, dari tanda-tanda husnul khatimah, kita tidak mendapati bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian mereka yang mengatasnamakan jihad fi sabilillah, yaitu melakukan bom bunuh diri, kita tidak mendapati bahwa melakukan bom bunuh diri, itu termasuk diantara tanda husnul khatimah? Tidak ada. Bahkan yang kita dapati dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW bahwa bom bunuh diri ini termasuk diantara dosa yang paling besar. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, Allah Jalla wa'ala berfirman, Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Allah melarang untuk kita mencampakkan, melemparkan diri-diri kita kepada kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kepada kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 jenis dosa yang membinasakan pelakunya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, tinggalkan, jauhi 7 dosa yang membinasakan pelakunya. Di antaranya kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengharamkan membunuh jiwa, apakah jiwa orang lain ataukah jiwa dirinya sendiri, tidak boleh diharamkan. Bahkan itu termasuk di antara 7 dosa yang membinasakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man taradda min jabalin," barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari ketinggian, yakni dia melompat dari gunung, dari bukit, dari ketinggian, faqatala nafsahu, kemudian dia membunuh dirinya, yakni dia meninggal, fahuwa fi nari jahannam, maka dia berada di dalam neraka jahannam, yataradda fiha, di dalam neraka jahannam dia akan menerjunkan dirinya dari atas, dari ketinggian dia menjatuhkan dirinya di dalam neraka, begitu seterusnya. Naam, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, khalidan mukhalladan fiha abada, dia kekal dan dikekalkan selama-lamanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Dan barang siapa yang minum racun, kemudian dia membunuh dirinya disebabkan karena racun tersebut, maka di dalam neraka jahannam dia akan memegang racun tersebut, lalu kemudian dia meminumnya, begitu seterusnya, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, khalidan mukhalladan fiha abada, dia kekal, dikekalkan selama-lamanya. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, besi apa saja, bisa pisau, bisa gunting, bisa parang, bisa pistol atau bom, besi apa saja. Fahadidatuhu fi yadihi yaja'ubiya fi batnih fi nari jahannam, maka di dalam neraka jahannam dia akan memegang besi tersebut lalu kemudian dia menusukkan ke dalam perutnya sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Khalidan mukhalladan fiha abada, dia kekal, dikekalkan selama-lamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumal qiyamah, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, sesuatu apa saja yang dia gunakan untuk membunuh dirinya, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu pada yaumul qiyamah. Walhasil, kesimpulannya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk melakukan bom bunuh diri. Demikian pula Rasulullah tidak pernah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan bom bunuh diri. Yang ada kata para ulama adalah al-inghimas fi shaffil adu. Al-inghimas fi shaffil adu, yaitu seorang yang masuk ke barisan musuh, kemudian dia bertempur melawan orang-orang kafir sampai dia terbunuh. Bukan dia membawa benda, membawa sesuatu untuk membunuh dirinya atau dan membunuh yang lainnya. Jadi dibedakan, dibedakan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, seorang yang terjun masuk ke dalam barisan musuh bertempur melawan orang-orang kafir sampai dia yang terbunuh. Bukan dia membawa bom masuk ke barisan kaum muslimin kemudian dia meledakkan bom tersebut untuk membunuh dirinya dan membunuh yang lainnya. Maka ini bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib Allahu taala alam bisawab, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.